Salam sejahtera pemirsa Budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia PAMA, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, hari-hari ini umat Kristen menghadapi gugatan bahwa kekristenanlah yang menyebabkan kemerosotan berbagai bangsa di dunia. Kebalikannya, umat Kristen merespons mengatakan, kami sedang atau kami adalah umat yang patuh berjalan sepenuhnya di dalam rencana Allah tanpa ambisi pribadi. Saudara, ambisi pribadikah atau rencana Tuhankah sesungguhnya yang sedang saya jalankan adalah topik yang akan kita angkat jadi pokok bahasan di bincang-bincang kita hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua pembicara tamu kita, Pantar dan Keisha. Shalom Pantar. Shalom Kak Anis. Shalom Keisha. Shalom. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara-saudara, siapa yang tidak punya cita-cita? Siapa pula orang beragama yang tidak berdoa untuk cita-citanya? Tapi memang menjadi menarik, siapa yang tahu? Ketika dia mencapai cita-cita itu memang dari Tuhannya. Tapi memang itu yang dilakukan orang. Tiap kali mencapai apa yang diinginkannya, mereka bersaksi, puji Tuhan. Tuhan mendengar doaku, mewujudkan cita-citaku. Apa iya? Sebuah pertanyaan menarik. Karena kalau diikuti dalam gerak hidup kemudian hari, ternyata banyak hal yang bertentangan dalam dirinya. Luar biasa ya, bagaimana kita tahu? Itu keunikan dari dimensi iman Kristiani. Sebelum kita lanjut, kita berdoa saudara. Kita minta Keisha untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh sama-sama di tempat ini Tuhan, kami boleh sama-sama berdiskusi dan terus boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dan berikan kami hikmat pengertian Tuhan untuk boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh terus belajar berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Amin. Saudara, ambisi, cita-cita, bukan barang yang salah. Ya, saya pernah mendengar ada orang, lalu dalam sebuah diskusi juga berkata, ya, oh cita-cita itu tidak boleh itu berpusat pada manusia. Kita mesti belajar mengerti kehendak Allah. Saya juga jadi gak ngerti. Ini kira-kira kenapa bisa jadi seperti itu gitu ya. Saudara, ketika Daud sudah semakin tua, era berpindah kepada Salomo. Inilah nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo yang tercatat di dalam satu tawari. Satu tawari pasal 28 ayat 9. Dikatakan begini, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Salomo menarik, saudara. Ketika naik raja, yang dimintanya mengagumkan, minta hikmat kan gitu ya. Lalu orang selalu bilang, iya kalau minta sama Tuhan jangan minta kekayaan, minta hikmat. Dari kekayaan belum tentu hikmat, tapi kalau dapat hikmat pasti dapat kekayaan. Tapi ternyata hidup Salomo penuh dengan malapetaka. Salomo yang cerdas dan sangat berhikmat itu berpikir bagaimana mengamankan kerajaan supaya langgeng, tidak ada goncangan sedikit pun. Bagaimana membuat kerajaan menjadi kuat super, bukan lagi cuma kuat super. Maka apa yang disebut kemudian bagian dalam kehidupan, ya, bersinergi, dulu sudah dilakukan oleh Salomo. Caranya apa? Dia nikahin kerajaan utara, selatan, barat, timur, sekitarnya. Sehingga istrinya yang 1000 itu banyak sekali pernikahan politis sebetulnya. Ya, pernikahan politis yang dinikahi untuk sebuah keamanan kerajaan. Begitu juga dan transaksi dagang. Kalau sekarang namanya pernikahan dinasti. Antar dinasti A, dinasti B gitu ya. Sehingga akhirnya orang suka bilang gini, ya ini orang kaya ketemu orang miskin gak kebagian dong. Kapan dong kawin sama orang kaya gitu ya. Ini semacam pamio yang setiap kali kita dengar gitu ya. Tetapi ribuan tahun Sebelum Kristus, peristiwa Daud itu, begitulah Salomo membangun cita-citanya. Maka dia kuat luar biasa. Tidak ada zaman sejaman Salomo itu yang dagang itu lancar setengah mati. Zaman Daud kerajaan memang sudah kuat, tapi Salomo mampu mengupgrade lagi secara kuantitatif ya, keberhasilan dari kerajaan. Nah, waktu ini makin melejit, bahasa gampangnya, diberkati Tuhan. Tapi ternyata enggak loh, Tuhan marah pada Salomo karena dalam pernikahannya yang 1000 itu, banyak istri-istrinya itu yang penyembah berhala, termasuk putri Firaun. Membuat Tuhan menjadi murka dan celakanya. Salomo bukan membawa istrinya menyembah Allah itu, malah menyembah berhala istrinya. Padahal Daud sudah bilang, kenalilah Allahnya ayahmu ini. Kalau kau sungguh-sungguh pada Allah, dia akan pimpin kau. Tapi kalau kau main-main, akan habis kau. Akhirnya Salomo luluh lantak. Tapi ingat ya, Salomo gak jatuh miskin. Salomo gak miskin loh. Sampai dia jatuh dari raja, Tuhan murka pada dia. Kerajaannya disobek 2. Tapi yang sobek kan putranya yang ngurusin. Cuman separuh kan. Tapi ansih pribadinya si Salomo. Gak ada malapetaka yang hebat tuh. Secara cita-cita, dia sudah menutup closingnya. Maka sejarah akan mencatat, putranya bodoh. Sampai kerajaan terbagi 2. Padahal ini hukuman karena bapaknya Salomo yang salah. Dihukumlah kerajaan Salomo. Terjadinya nanti memang di era kerajaan, di era pemerintahan anaknya. Coba kalian pikirkan cita-cita begini. Nah, akhirnya menarik sekali kan. Ketika ambisi kita terus, ini kehendak Tuhan apa bukan. Lalu kalau ngukur fenomenanya, sepertinya Tuhan memberkati Salomo. Iya. Menarik. Pak Bigman, dari pemikiran awal yang Pak Bigman bagi kepada kami, kesuksesan tidak serta-merta berarti itu sukses menurut ukuran dunia, itu yang terlihat. Tidak serta-merta menjadi dasar yang valid buat kita untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah rencana Allah. Yes. Kebalikannya, kegagalan yang terjadi tidak serta-merta membuat kita punya alasan untuk merasa seseorang tidak menjalankan rencana Allah. Yeah. Begitukah Pak Bigman? Betul. Tapi awas ya, kegagalan ukuran umum yang dapat dilihat oleh manusia. Bagaimanapun Yesus dalam tanda petik sebagai pemimpin agama, kalau kita bilang gagal. Karena dia tidak berhasil mempengaruhi seluruh Israel. Malah gagal total karena dia sudah gak berhasil disalibkan lagi. Kita tahu ambisi kita itu berjalan seiring dengan iman Kristen. Masalahnya kan di Alkitab, clue-nya seringkali kurang jelas, Pak. Misal dalam hal memilih jodoh, yang dijelaskan cuma bicara pilihlah jodoh yang sama-sama terang misal. Lalu boleh nggak kita, karena ini ada gereja yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Saya memiliki, pengen calonnya tinggi, gantengnya seperti apa, seperti ini, gitu. Itu dikatakan tuh ambisi, nggak boleh. Sementara kalau kita bicara mau ngikutin kata Alkitab, clue-nya cuman ya harus dapat orang Kristen aja, begitu. Artinya Pantar lagi mengatakan bahwa kalau dalam proses menghasilkan sesuatu itu kan berangkatnya barangkali dari memikirkan dulu apa yang diinginkan, yeah, kemudian memikirkan cara mencapainya, kemudian baru ada pencapaian. Yeah. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bigman kepada kita semua adalah hati-hati loh, jangan hanya mengukur dari hasil akhir karena ada proses mencapai itu dan sebelum itu ada penetapan apa yang kita mau capai. Ini dalam ranah kita berbicara antara ambisi pribadi dan Tuhan. Kemudian Pantar Tuhan sekarang ya, mempertanyakan bahwa kalau bukan hasil yang boleh dijadikan ukuran atau kriteria buat kita untuk menilai apakah sesuatu rencana Tuhan atau ambisi pribadi, lalu apa dong gitu ya yang harusnya kita pakai sebagai kriteria. Pak Bigman, bolehkah sebelum kita menjawab pertanyaan Pantar, kita luruskan dulu kosakata ambisi? Karena jangan-jangan 9 dari 10 orang kalau ditanya ambisi itu apakah pengertiannya positif atau negatif, belum lihat apapun refleksnya sudah akan mengatakan bahwa ini adalah kosakata yang negatif. Sepertinya persepsi itu yang ada. Boleh itu dulu yang diluruskan, nah, gini, Pak Bigman? Ini menarik memang. Karena banyak orang Kristen alergi pakai kata ambisi. Mm-hmm. Ya. Bahkan cita-cita pun disebut manusiawi. Mm-hmm. Padahal Daud bilang cita-cita Tuhan itu yang melihat. Mm-hmm. Ambisi tidak ada yang salah. Kalau kalian hidup tanpa ambisi, saya nggak tahu kalian manusia apa bukan. Ini logika. Ya. Kenapa? Manusia itu diberi kegairahan untuk melakukan. Dan Tuhan yang perintahkan, beranak cuculah, kuasailah bumi. Perlu ambisi yang kuat ke sana. Tapi ambisius. Ya. Jadi itu adalah orang yang sangat ambisi sampai menghajar segala sesuatu di sekitarnya, itu yang salah. Ambisi tidak pada salah pada dirinya. Emosi, kita punya emosi. Penting nggak? Kalau nggak emosi, gimana kamu punya perasaan cinta? Emosi penting. Tapi emosional, jangan atuh. Belum-belum udah maki-maki orang. Tapi jangan-jangan karena ngeliat orang emosional lalu bilang, emosi tidak penting. Mana mungkin? Saya ngomong naik turunnya emosi, memang gaya. Jadi, kan gitu. Bisa mungkin saja. Mungkin Anda boleh nambahkan, tadi yang dikatakan bahwa ambisi itu nggak salah. Yang salah itu adalah ambisius. Bagaimana kita tahu garis batasan antara ambisi dan ambisius? Karena ambisius itu juga relatif bagi setiap orang kan gitu. Ambisius adalah kemudian secara garis besar dulu ya. Kamu boleh jadi jenderal. Kamu boleh jadi pengusaha besar. Boleh. Tapi orang ambisius melegalitas segala cara. Cita-cita itu tidak ambisius. Mungkin kamu ambisius banget sih jadi jenderal. Kita anggap cita-cita itu oke. Tapi cara mencapainya, saking ambisiusnya nih, apapun ditabrak. Dan tercapai sih. Iya. Tapi yang kedua, kamu ini lulus SD. Udah hidup sehari-hari ini kan. Saya pengen jadi presiden. Kita kan bukannya enggak percaya Tuhan. Tapi yang mau ngukur atuh. Kok yuk lulus SD ngotot mau jadi presiden. Artinya kamu enggak nyelesain SMP aja udah malas kau. Enggak sekolah, enggak beres, apa? Mau jadi presiden itu mah bukan ambisi yang benar itu. Itu bukan cita-cita, enggak tahu diri kan gitu. Tapi bagaimana kalau dengan kasusnya sebagai kita bangsa yang beragama gitu, kita harus mengakui bahwa kita tuh kalah jauh dari bangsa-bangsa yang tidak beragama atau dapat dikatakan mereka memiliki ambisi yang tinggi untuk mencapai suatu target dan akhirnya mereka berhasil sampai sekarang dan seperti Jepang, China, seperti itu bagaimana kita bisa membatasi, oh nih ambisi kita udah nih segini gitu maksudnya. Pak Bikman kelihatannya bertubi-tubi Pak Bikman menghadapi berbagai pertanyaan. Kita simpan sebentar pertanyaan dari Keisha, jadi kita kembali. Ambisi bukan kata yang buruk ya Pak ya, artinya rencana Tuhan pun bisa termanifestasi dalam diri kita. Dalam bentuk ambisi yang kemudian kita coba kejar. Jadi ketika kita menyandingkan ambisi pribadi dengan rencana Tuhan, sebetulnya penekanannya ada pada kata pribadi ya Pak ya, bukan di ambisinya kan. Apakah ambisi pribadi kita berlawanan dengan rencana Tuhan? Balik Keisha sebentar ke pertanyaan Pantar tadi. Kira-kira lalu apa dong checklistnya buat kita untuk tahu yang kita inginkan dan lakoni ini rencana Tuhan atau ambisi pribadi ketika ambisinya berjalan dengan... Betul, ketika hasil akhir tidak boleh dijadikan kriteria atau ukuran buat kita untuk berkonklusi, wah ini berhasil pasti karena yang saya jalankan itu adalah rencana Tuhan. Ini makanya kita bilang tadi, kalau kita mau bicara cita-cita, ambisi, boleh. Tapi kalau kamu lulus SD, lalu mau jadi presiden, ya mbok ngukur diri. Tapi kalau kamu orang rajin sekolah S1, S2, S3, mau jadi presiden, kenapa tidak? Saya nangkap ya. Jadi ukur diri dulu dong, capacity you Tuhan kasih nggak? Kenapa? Alkitabiah. Kalau kamu dikasih 5 talenta dituntut jadi berapa? 10. 100%. Namanya maxi. Saya sebutnya selalu maksimal ya. Maxi teologi. Kalau 2 dituntut jadi berapa? Bukan 10 kan ya? Tuhan gak minta kamu jadi 10 loh. 4. Jadi jangan bilang, masa aku cuma 4 dia 10. Nanti dulu loh. Capacity kamu 4. Bukan 5. Karena dia apa? Bukan 10. Karena dia 5, kamu 2. Bikman, ini pertanyaan Keisha jadi terpaksa diparkir sedikit lebih lama nih. Kita tuntaskan bagian ini dulu. Pak Bikman, tidakkah Pak Bikman sedang berseberangan dengan apa yang barusan saja juga Pak Bikman katakan? Tadi Pak Bikman katakan pada kita, ya tahu dirilah, kalau memang nggak punya kemampuan itu ya janganlah dilakoni. Betul. Tapi kemudian Pak Bikman mencoba mengajar atau menyampaikan, mengingatkan kepada kita apa yang Alkitab sampaikan bahwa ketika kita punya 2, bukannya tidak mungkin kita dapatkan lagi tambahan yang 2 ketika ini kemudian kita gunakan. Atau mungkin cerita yang relevan dengan itu juga cerita Nabi Musa lah yang kita semua tahu. Gereja pun terkesan tidak konsisten tuh Pak dalam kapan menggunakan cerita itu dalam konteks apa. Kadang-kadang ketika kita sedang diberitahu untuk ayo lakukan, terima tantangan pelayanan ini, kemudian muncullah cerita Nabi Musa yang pada waktu itu tidak mampu berbicara dan kemudian Tuhan... Ini menarik. Sebetulnya tidak ada yang berlawanan dengan tadi. Kalau kamu SD, jangan mau jadi presiden dong. Kalau talentamu 2, jangan 10 dong. Nangkap ya. 2 jadi 4. Tapi bukan SD nggak boleh cita-cita loh. Tapi mau jadi sopir. Atau mungkin ya, mandor. Boleh lah kan gitu ya. Karena ini talenta ini 2. Jadi target kamu 4 gitu loh. Ya, tapi jangan 10 itu targetnya presiden kira-kira. Kalau kita balikkan angka ini ke jabatan dan pendidikan. Jadi korelasinya kan kelihatan. Nah, ketika kita menggarap seluruh kehidupan itu, yang paling repot kita nggak tahu diri karena nggak ngukur talenta kita ini berapa sebetulnya. Sehingga tadi muncullah istilah, nanti Tuhan beri kemampuan seperti Musa nggak mampu. Jangan lupa. Kalau gitu kenapa Tuhan nggak pilih Harun? Karena tidak ada yang pernah tinggal di istana, tidak ada yang pernah mampu belajar logistik dan mobilisasi, kecuali satu. Dan satu-satunya loh, Musa yang pernah tinggal di istana. 40 tahun pengalamannya. Sehingga ketika Tuhan membuat satu hukum lagu bagaimana Tuhan memimpin Musa dengan pertolongan Tuhan. Maka apa yang sudah Tuhan taruh talenta tadi itu, nggak ada di Harun. Sehingga Musa lah menjadi orang yang expect bikin hukum itu. Tapi hukum bukan dari Musa ya, dari Tuhan, tetapi capacity yang ada pada dia. Sehingga terpakailah. Satu, itu Paulus apa namanya Musa. Jadi jangan bilang Musa nggak apa-apa. Musa nggak bisa ngomong? Yes, makanya. Bukan si Musa yang ngomong. Nggak bim salah bim lalu. Apalah sulitnya buat Tuhan membuat Musa jadi asli lidah. Juru bicara Musa siapa? Harun. Menarik kan ya? Lah kalau Harun ya kenapa nggak Harun sekalian? Pindahin tuh kemampuan mimpin kepada Harun kan gitu. Nah Musa kemudian berjalan lalu waktu membagi satu antara kepala atas 100, satu atas 1000 misalnya ya. Itu ide siapa? Yitro, mertuanya kan. Duh Musa capek amat. Tapi Musa cepat langsung klik. Nah itu betul-betul mentalnya, manajerialnya jago ya. Langsung diambil, dia olah jadi sebuah keputusan. Dan Tuhan gak pernah salah kan tuh. Ya. Nah kemampuan mengadop ini adalah pengalaman di istana. Dengan pendidikan yang sangat tinggi. Sehingga dia cepat membaca situasi. Tapi kemampuan pada 40 tahun di padang rumput, pengalaman untuk menggembalakan Israel yang manusia ini di padang gurun. Bagaimana dia di padang rumput dipimpin Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman unik. Istana itu memobilisasi. Paulus misal. Kalau kita melihat perjanjian baru, siapa rasul paling senior? Siapa rasul paling senior? Petrus. Ya, Petrus ya. Lalu Yohanes dan lain-lain. Paulus ini kan datang belakangan ya. Yeah. Tapi pertanyaannya, siapa yang menulis di perjanjian baru paling banyak? Paulus. Loh kan dia bukan senior. Capacity. Paulus tidak apa-apa. Petrus tidak secerdas Paulus. Kita mesti terima ya. Karena Petrus memang tidak scholars dalam PL. Yang scholars itu Paulus. Nah Tuhan pakai Paulus ini. Kemampuan debate di dalam analisanya. Petrus tidak pernah berani datang. Bukan tidak berani lah ya. Petrus tidak pernah diutus oleh Tuhan ke Athena untuk bicara kepada karangan filsuf-filsuf yang cerdas-cerdas. Paulus yang pergi. Menarik ya? Nah, bukan Petrus gak mau loh. Ingat ya, mati pun Petrus mau. Tapi memang Tuhan utusnya Paulus kok. Nah, capacity. Ya. Tetapi capacity mereka ini pun tidak ada artinya kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Sehingga memang kita ini bahan baku yang bagus Tuhan pakai untuk tujuan Tuhan yang mulia itu. Dan dia tahu anaknya dan dilengkapinya lah kita semua dengan cara dia. Jadi jangan sembarang kayak tadi. Kamu gak bisa pelayanan, panti Tuhan juga bantu. Nanti dulu dong. Jangan main gerubuk gitu aja. Berarti kamu menghina Tuhan. Kok dikasih yang gak sesuai dengan capacity? Itu menghina loh Anies. Jadi bukannya nolong Tuhan kelihatannya beriman justru salah. Nah itu yang mengerikan sehingga banyak orang berani berkhotbah tapi gak berani belajar. Iya, harusnya kita sudah lebih siap untuk dengar jawaban pertanyaan Keisha tadi. Kira-kira Pak Bigman kalau pakai bahasa saya, kalau kekristenan begitu handalnya, lalu kenapa bukti yang kita bisa lihat bertentangan dengan itu? Bangsa-bangsa yang notabene bisa diberikan atribut bangsa Kristen adalah bangsa-bangsa yang tertinggal sekarang ini. Ini memang satu kesalahan sejarah. Kesalahpahaman, bukan sejarahnya yang salah, tapi kesalahpahaman. Terus sejarah, kenapa? Eropa itu dulu barbar. Ya, barbar sama sekali. Masuknya kekristenan mempengaruhi banyak, khususnya reformasi. Sehingga muncul renaissance, pencerahan dan segala macam itu begitu besar, luar biasa. Sehingga mempengaruhi Eropa dan maju luar biasa. Ya. Swiss. reformatornya di situ adalah Johannes Calvin. Jerman, reformatornya adalah Martin Luther. Dua negara ini penting dalam ukuran satu presisi, ketepatan. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Di Jerman, presisi dalam mesin. Tepat. Seluruh dunia mengakui mesin paling presisi Jerman. Swiss, presisi dalam waktu. Tepat. Seluruh dunia ngakuin produk Swiss itu ya, jam tangan Swiss. Jam itu Swiss kan gitu lah ya. Ini luar biasa loh. Ya. Nah jadi kalau kita melihat di dalam pergerakan itu, ini hebat. Lalu orang-orang Puritan yang cinta Tuhan nih, pergi kemana? Amerika. Sesudah mereka menemukan Amerika yang sekarang jadi polisi dunia, the big boss-nya dunia sekarang ini, bangunlah Amerika. Sehingga ditulislah di dalam US dollar-nya, in God we trust, very Christian. Menarik ya? Begitu amat sangat Kristennya. Di negara ini dibangun semangat HAM. Swiss, Jerman, negara-negara Eropa, semua membangun badan-badan dunia. Baik badan pendidikan, kesehatan, seluruh kelas. Datang dari negara Kristen. Catat baik-baik. Tidak satupun produk yang bukan negara Kristen. Ini dulu ya. Dari negara Kristen yang luar biasa itu datang. Begitu semangat dan begitu bergairahnya. PBB pun lahir dari ide hal itu. Karena kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau begitu kenapa kamu kota-kota? Nah, yang problem, nah ini. Problem, makin lama si Amerika, si Eropa, si Jerman, si Prancis semua nih, makin arogan dalam keberhasilannya. Sehingga dia kehilangan kasih mula-mula. Nanggap ya? Sehingga kasih mula-mula ini memang merosot-merosot. Karena sekarang sudah cenderung menjadi liberal, kita nggak perlu Tuhan. Jadi free thinker. Bukan ateis, tapi free thinker. Tapi ya nggak mau, nggak usah ke gereja. Itu sebab kalau kita lihat di Amerika ke gereja berapa persen? Eropa menurun. Tapi tetap Kristen agamanya. Nah, semangat keimanan ini yang rontok, kemudian hidup itu sudah jauh dari gaya Kristen, karena kemudian serba berlebih, serba apa, padahal gaya Kristen hidup yang cukup. Ya. Enough is enough, kan gitu ya. Sekarang udah lain nih. Maka dulu enough is enough, korupsi itu kagak ada ceritanya. Sekarang udah mulai dah, kan gitu ya. Mulai perasa perusuh, main sana, main sini. Nah, waktu dia mulai meninggalkan kebenaran, jangan lupa dia mulai anjlok. China sekarang membangun dirinya. Jepang membangun dirinya. Belajar dari mana? Jepang adalah fotokopinya Amerika. China memfotokopi dan mengubah hidup komunismenya. Dan mengubah arahnya sehingga dia menjadi satu negara yang lucunya setengah mati. Karena cara dagangnya adalah kapitalis padahal dia sosiologis. Kalau orang sosialis, dagangnya kapitalis. Ah, itu China. Kapitalis itu apa? Ah, itu bukan komunis. Kapitalis itu barat itu. Western itu. Pengaruh Kristen. Tapi kapitalis tidak sama dengan kapitalisme. Semuanya melulu uang. Kapitalis adalah ada tuan, ada budak, ada bawahan kan? Yang bawahan ini mesti kerja kepada tuannya tetapi melapor. Tapi diingatkan, hei tuan-tuan. Ingat, di atasmu masih ada tuan. Ah, tuan-tuan sekarang lupa nih kalau masih punya tuan. Ditekannya lah di bawah ini gitu loh. Sementara yang bawah dibilang, hei bawahan, kau kerja kepada tuanmu jangan seperti pada manusia, bekerjalah seperti pada Tuhan. Nah, menjawab tadi, kalau kita dituntut seperti Alkitab, semua ini orang Kristen ya, kerja seperti bekerja kepada Tuhan. Kerja sama bos kita seperti pada Tuhan. Kan kita bilangnya, kalau bos kita baik, kalau bos kita jahat, masa saya kerja seperti pada Tuhan? Yes, harus. Karena seperti pada Tuhan, kau berikan yang terbaik, kau kerjakan yang terbaik. Jangan ribut kau bosmu jahat. Kenapa? Karena dengan kau baik, bosmu akan baik. Kalaupun tidak, 1000 orang menunggu kamu. Orang yang tahu kamu baik, dia akan ambil. Dia nggak mau, bodoh tuh orang. Mari, kamu sama saya nih. Yeah. Itu sebab semangat Kristen itu kalau saja hidup luar biasa. Saya tambah sedikit, Anies. Yeah. Alkitab bilang jangan malas. Artinya rajin, kan? Sekarang kita main logika. Orang rajin, pintar apa bodoh? Pintar. Anak Tuhan, takut Tuhan, jujur apa enggak? Limpah itu di Alkitab, bendala kau jujur, bekerja jujur, dan segala macam. Tanggung jawab apa enggak? Limpah di Alkitab seperti majikan itu pergi, 5 jadi 10 tadi itu kan? Tanggung jawab itu responsibility terhadap kepercayaan. Kemudian orang bisa dipercaya apa enggak? Jadilah orang yang bisa dipercaya, karena itulah masa depan hidupmu, katanya kan? Semua itu. Nah, kalau ada orang rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, tahan banting. Dan memakai cukup, tidak berlebih-lebih kan gitu ya? Kira-kira orang ini akan kerja berhasil apa enggak? Pasti. Ah, itu orang Kristen. Loh, tapi dia enggak berhasil, Pak. Saya jawab gampang. Belum Kristen. Tapi kan satu pertanyaan penutup yang mudah-mudahan bisa membantu kita membangun kepekaan, membedakan antara ambisi pribadi dengan rencana Tuhan. Pak Bikman tadi kutip mengenai Paulus. Ketika Paulus diramalkan bahwa jika dia ke Yerusalem, kemudian dia akan ditangkap. Dinubuatkan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa keputusan Paulus untuk tetap pergi ke Yerusalem itu adalah rencana Tuhan dan bukan ambisi pribadi atau kekerasan kepala Paulus? Okay. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Barangkali kalau Paulus tidak pergi, barangkali Pak Bikman, kalau Paulus tidak pergi, dia tidak ditangkap, dia punya usia, punya waktu lebih banyak untuk menulis lebih banyak buat kita. Saudara, kisah ini pernah kita diskusikan soalnya ya. Jadi Paulus ini di Kisah Rasul diceritakan Agabus bernubuat. Lalu Paulus jangan pergi Yerusalem. Tapi Paulus tidak dengarkan lalu pergi. Muncul pertanyaan. Padahal nubuat Agabus benar. Yes. Paulus kerja keras kepala. No. Kenapa? Kita tahu kau harus keras kepala. Tidak ada satu catatan pun mengkoreksi itu. Ingat ya, tidak ada satupun. Nah, Paulus pernah ribut dengan Barnabas urusan si Markus. Tapi kemudian mereka, Markus nanti terlibat lagi urusan dengan Paulus pelayanan. Tercatat. Nah, jadi tidak ada catatan. Dan yang kedua, yang menarik adalah memang untuk itu aku dipanggil. Memang betul sih, sangkal diri, pikul salib. Nah, Paulus sangat clear terhadap apa yang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya sebagai pendeta juga harus clear. Hidupku adalah memuliakan Tuhan. Entah penting umurku berapa, urusan Tuhan itu. Enggak penting kayaku berapa, urusan Tuhan itu. Ya. Nah mungkin cerita ini buat bagian orang mungkin dongeng, tapi hidup saya memang kayak dongeng. Bicara income saya tiap bulan dengan hidup saya tiap bulan, bumi langit badinya. Ya. Tetapi kemudian capacity yang Tuhan taruh bisa kita ngerjakan sekolah misalnya. Saya pun kalau ditanya matematikanya ini, linglung juga nih pakai matematika apa ini. Saya bisa jelasin dari sini ke sini, tapi kenapa yang dari sini ini bisa jadi? Saya juga gak ngerti. Tahu-tahu ya Tuhan bikin dia tergerak. Atau Tuhan atur orang, lalu orang kenal saya, lalu nyambung. Tapi kenapa bisa kenal? Kenapa itu orang kenalin? Lalu kenapa itu orang jadi interesting? I don't know. Nangkap ya? Nah, karena itu cita-cita kita harus kita jalankan di dalam kemurnian memuliakan Tuhan. Jadi gini ya, tujuan hidup kita cuma satu, ingat. Memuliakan Tuhan. Nah, itulah cita-cita kita. Cita-cita memuliakan Tuhan lewat apa? Main musik. Memuliakan Tuhan lah menulis. Memuliakan Tuhan lewat apa? Pengusaha. Memuliakan Tuhan lewat apa? Polisi, jaksa, gak ada yang salah semua itu. Jaksa, polisi, hakim itu bagus. Kalau dia benar, yang salah kan dia korup. Kan gitu ya. Nah jadi ini, bagaimana semua memuliakan Tuhan. Sehingga kalau dia kerja memuliakan Tuhan yang tadi, dia rajin, jujur, tanggung jawab, pintar, seterusnya. Sayangnya cita-cita adalah saya mau jadi presiden supaya bisa nangkep musuh saya. Saya mau jadi pengusaha supaya ya bisa kawin sama artis yang banyak kan. Kan gitu kan. Ya. Saya mau ini karena mau beli mobil ini. Ya, itu cita-cita Kristen yang salah. Ya. Saya harus mengatakan itu ambisi yang sudah ternoda. Ya, jadi murninya ini yang mesti dijaga begitu ya. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya, ada lebih banyak lagi diskusi menarik. Itu sebabnya pemirsa Budiman tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami rancang, kami kemas, kami siapkan dengan harapan sudah dan selalu akan memberkati kita semua. Kita akhiri jumpa kita saudara, kita syukuri iman Kristen kita, kita minta Pendeta Bikman Sirait tutup jumpa kita. Muliakan Tuhan, Dia akan memberkatimu lewat pekerjaan, mobil, rumah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Pantar, mari tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat perbincangan ini. Kiranya apa yang kami diskusikan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin.